Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Qala al-mu'allif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babu man qala yustajabu lil abdi ma lam ya'jal. Berkata al-mu'allif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bab man qala, barang siapa yang menyatakan atau orang yang mengatakan yustajabu lil abdi ma lam ya'jal, akan dikabulkan bagi seorang hamba ayat doanya ma lam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Naam. Malif rahimahullahu taala membawakan bab ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya di antara syarat ijabatud doa, syarat terkabulnya doa seorang hamba yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan seorang hamba yang dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah adamul istijjal. Tidak boleh terburu-buru. Naam, seorang hamba ketika dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, di antara syaratnya adalah la yasta'jil, ay tidak terburu-buru di dalam naam menunggu atau menantikan bentuk pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mengatakan da'autu falam yustajabli. Aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatku, dalam ibadahku, di siang hariku, malam hariku, tapi tidak ada bentuk pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan doa akhirnya, maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Beliau membawakan dua hadis. Yang pertama, qala haddatsana Abu Yaman, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, qala haddatsana Syu'aib, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'aib, aniz Zuhri, dari Zuhri, qala akhbarani Ibnu Ubaid maula Abdurrahman, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Ibnu Ubaid maula Abdurrahman, wa kana minal qurra'i wa ahlil fiqh, dan Ubaid ini termasuk dari ulama ahli qiraah dan ahli fikih, annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajabli. Yustajabu li ahadikum, akan dikabulkan untuk salah seorang di antara kalian ayat doanya malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru di dalam menanti pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk dia terburu-buru atau tergesa-gesa di dalam berdoa? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yaqul, dia mengucapkan da'autu falam yustajabli, aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doaku. Aku sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berusaha, berikhtiar, bertawakal, naam, tapi tidak kunjung datang apa yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk ketergesaan, keterburu-buruan di dalam dirinya dari apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah dan sebab tidak dikabulkannya doa seorang hamba, sehingga enam seorang hamba dia harus mengetahui adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendak dia mempelajari apa saja syarat-syarat untuk seorang hamba itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita lewati pada bab-bab yang sebelumnya yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu taala. Di antara syarat-syarat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentunya harus seorang muslim. Kemudian juga harus disasari dengan keikhlasan, ketulusan. Naam, hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah termasuk dari ibadah. Kemudian hudurul qalb, hadirnya hati. Tidak lalai ketika dia berdoa. Jangan lisannya mengucapkan Rabbighfirli, Allahumma rzuqni. Naam, tapi hatinya memikirkan perkara yang lain, perkara yang tidak dia yang dia ucapkan. Maka ini juga tidak boleh. Harus hadir hati seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mulistijal, tidak terburu-buru, dan juga dia naam harus mengkonsumsi atau tidak boleh dia memakai perkara-perkara yang haram. Naam, tidak boleh dia menggunakan atau memakan dari perkara-perkara yang haram, karena ini juga akan mempengaruhi dari terkabulnya doa dia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak boleh seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang dilarang, wa qati'atir rahim, atau meminta untuk yang berkaitan dengan pemutusan tali silaturahmi. Sehingga seorang hamba yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengetahui syarat-syaratnya atau adab-adabnya supaya naam doanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullahu taala, al-hadithu dalilun ala anna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu min ibadihi al-muslimina wal-mu'minin an yad'uhu wa yatlibu ma aradu min khaira ad-dunya wal-akhirah. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, menyukai dari hamba-hambanya dari kalangan kaum muslimin dan mukminin untuk mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba-hambanya supaya mereka meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mereka inginkan dari kebaikan dunia maupun akhirat. Naam, Allah cinta, Allah menyukai ketika seorang hamba terus-menerus atau sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, justru Allah Subhanahu wa taala murka, marah kepada hamba yang tidak mau meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa bid darajatil ula a'malal akhirati wasabat 'alaiha min ada'il fara'idi wal wajibati wal mustahabbat wa tarkil muharramati wal makruhat wal hifdhi minal ma'asim wal maharim wa yakthurul insanu minad du'a'i fi dzalik. Dan tingkatan yang paling utama di dalam dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan akhirat dan kekokohan di atasnya, istiqomah di atas enam jalan yang benar, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, baik itu dari menunaikan kewajiban-kewajiban, perkara-perkara yang fardu atau perkara-perkara yang sunnah, atau demikian pula meninggalkan keharaman atau perkara-perkara yang makruh dan menjaga diri dari perbuatan dosa dan keharaman. Dan hendaknya seorang memperbanyak dari doa yang demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Liyuhaqqiqallahu lahu talabahu fayafuza biridallahi wa jannatihi wa yanju min sakhatillahi wa alimi azabih. Supaya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan baginya apa yang dia minta, naam, sehingga dia bisa mendapatkan keberuntungan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya, dan dia bisa selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya yang sangat pedih. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dengan ikhlas, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala semua bentuk kebaikan, baik untuk perkara dunianya maupun perkara akhiratnya. Qala wa ad-du'a alladhi yad'u bihi al-insanu min khairi ad-dunya wal akhirah lahu syurutun yajibu an tatawaffar. Dan doa yang mana seorang hamba berdoa dengannya dari kebaikan dunia dan akhiratnya itu memiliki syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi. Harus terpenuhi syarat-syarat ini sehingga dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kebaikan di dalam ibadahnya tersebut. Qala syartul awal, syarat yang pertama, alla yasta'jilad da'i. Seorang yang berdoa itu tidak diperbolehkan tergesa-gesa atau terburu-buru. Bagaimana bentuknya? Fayaqulu da'autullaha kadza wa kadza wa madat 'alayya muddatan kadza wa kadza wa lam yustajab li. Dia mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nam demikian dan demikian. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara ini dan itu, dan telah berlalu kepadaku beberapa waktu atau masa demikian dan demikian, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak nampak pengkabulan yang aku lihat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa nam doanya tidak dikabulkan, merasa dia sudah berusaha, berupaya di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam dia sudah mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu sababan fi insirafihi 'anid du'a wad du'a'u min afdalil ibadat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Maka ucapannya tersebut bisa menjadi sebab berpalingnya dia dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat adanya pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia malas, akhirnya dia futur, tidak mau lagi berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Istijjal. Sebabnya tergesa-gesa, terburu-buru, nam dia menganggap itu semua tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa adalah afdalul ibadat, termasuk dari ibadah yang paling mulia, yang paling utama, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Qala sawa'un du'a'u ibadatin au du'a'u mas'alatin wa kulluhu du'a'u ibadah. Sama saja apakah doa itu doa ibadah atau doa mas'alah, doa yang bentuknya permintaan, maka semuanya adalah doa ibadah. Fala yajuzu lil abdi ay yasta'jil. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang hamba untuk dia tergesa-gesa atau terburu-buru. Hendaknya dia bersabar, terus istiqamah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala li annahu da'allaha azza wa jalla kama sabata fin nusus imma an yu'ajjila Allah lahu hajatahu fatuqda wa yaraha qad qudiyat. Hadza naw'un. Karena sungguhnya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah sabit di dalam dalil-dalil yang sahih, ketika seorang berdoa, ketika seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan mendapatkan salah satu dari tiga kebaikan ini. Naam, salah satu dari tiga kemungkinan ini, yang mana semua kemungkinan-kemungkinan ini adalah baik untuknya. Tidak ada yang jelek, doanya tidak akan sia-sia sedikit pun. Apa tiga kemungkinan tersebut? Yang pertama, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan kebutuhannya sehingga itu akan dikabulkan dan dia melihatnya telah tertunaikan. Hadza nau. Ini kemungkinan yang pertama. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah, Allah kasih dia. Allah nam kabulkan doanya. Dia meminta keturunan, anak-anak yang saleh dan salehah, Allah berikan dia dengan segera. Ini kemungkinan yang pertama. Allah selalu mengkabulkan permohonan dan permintaannya ketika dia meminta. Qala wa imma an yasrifallahu anhu su'an wa syarran la ya'lamuh. Fayusrifuhu Allahu azza wa jalla bisababi du'aih. Wa hadha naw'un qad la ya'lamuhu kaifa wa mata. Bisa jadi kemungkinan yang kedua, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dikabulkan doanya, tidak diberikan permintaannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala memalingkan darinya keburukan dan kejelekan yang tidak dia ketahui. Allah palingkan darinya kejelekan dan keburukan-keburukan tadi karena sebab doa-doa yang dia panjatkan. Dan jenis ini qad la ya'lamuhu kaifa wa mata, terkadang tidak diketahui bagaimana bentuknya dan kapan waktunya. Nah, seorang hamba yang berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam doanya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, nah bisa jadi dia dipalingkan darinya sebuah bencana, sebuah musibah, terselamatkan dirinya dari mara bahaya yang dia tidak ketahui dan tidak naam dia bayangkan sebelumnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia? Naam, kenapa Allah Subhanahu wa taala palingkan darinya kejelekan? Karena dia suka berdoa, karena dia istiqamah di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan baik yang kedua. Qala wa imma an yadakhirallahu lahul ijabata ila yaumil qiyamati indama yakunun nas ahwaja ma yakununa ilan najati minan nar wal fawzi bil jannah. Atau kemungkinan yang ketiga, dia seorang hamba yang istiqamah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya belum dikabulkan, permintaannya belum ada yang nampak sedikit pun. Demikian pula ujian dan cobaan terus datang menimpa kepadanya. Naam, lalu kemungkinan yang ketiga, doanya tersebut Allah simpan. Yadakhirallahu lah. Naam, bentuk pengkabulannya Allah simpan. Naam, kelak pada hari kiamat. Indama yakunun nas ahwajuma yakununa ilan najah. Naam, Allah simpan sampai pada hari kiamat kelak. Sehingga ketika manusia di hari kiamat nanti sangat-sangat butuh kepada keselamatan dari api neraka dan keberuntungan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, fatakunu da'watahu mustajabah hinadzak fil akhirah, sehingga doanya ketika itulah dikabulkan dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya dan mendapatkan keberuntungan dengan masuk ke dalam al-jannah. Allah berikan ketika itu, ketika manusia sedang sangat-sangat butuhnya kepada sebuah amalan kebaikan, catatan amalan-amalan baik, maka Allah berikan ketika itu di hari kiamat. Apa sebabnya? Karena dia di dunia sering berdoa, karena dia di dunia ikhlas di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Ini kemungkinan baik yang ketiga yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang dia istiqomah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa la hadza fad-du'a la yadhi'u minal mu'min. Maka oleh karena ini semua, doa itu tidak akan tersia-siakan sedikit pun dari seorang mukmin. Naam, tidak ada yang tersia-siakan. Setiap permohonan yang dia panjatkan, setiap permintaan yang dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada yang sia-sia. Wala yajuzu lahu an yusi'a dhanna billahi bi annahu da'a wa lam yustajab lah. Sehingga ketika dia telah mengetahui tiga kemungkinan-kemungkinan tersebut, tidak diperbolehkan baginya untuk dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia telah berdoa dan tidak dikabulkan untuknya. Iman yu'ajjilallahu lahul hajah fatuqda sawa'un min amril akhirah aw min amrid dunya. Bisa jadi, tadi diulangi oleh muallif di sini, oleh asyarih di sini, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya, ditunaikan, sama saja baik dari perkara akhirat maupun perkara dunia. Wa imma an yasrifallahu anhu su'an wa syarran la ya'lamuh. Bisa jadi juga Allah tidak kabulkan tapi Allah palingkan darinya kejelekan dan keburukan yang tidak dia ketahui. Wa iman yadakhirahallahu lahu ila yaumil qiyamah fayarfa'allahu azza wa jalla biha darajatih. Atau bisa jadi juga Allah subhanahu wa ta'ala simpan doa-doa hamba tersebut nam sampai pada hari kiamat kelak, sehingga nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di surga karena sebab doa-doa yang dia panjatkan ketika di dunia. Semakin dia banyak berdoa, semakin dia banyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu semakin tinggi derajatnya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala idan min syurutil ijabah adamul istijal kama aslaftu qariban. Sehingga termasuk dari syarat pengkabulan doa adalah tidak boleh tergesa-gesa sebagaimana yang telah aku sebutkan dalam waktu dekat. Kemudian sanian yang kedua, syarat yang kedua kata syarih rahimahullah, alla yad'u wad-da'i bima'sam. Tidak diperbolehkan seorang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta perkara-perkara yang mengandung dosa. Aila yada'u ala nafsih wala yada'u ala malih wala ala waladih wala ala ahlih wala ala ikhwanihil mu'minin biduni haq. Tidak boleh dia mendoakan kejelekan, baik itu untuk dirinya sendiri, kebinasaan untuk dirinya sendiri, atau doa kejelekan untuk harta bendanya, atau doa kejelekan untuk anaknya, atau doa kejelekan untuk keluarganya, atau doa kejelekan untuk saudara-saudaranya dari kalangan kaum mukminin dengan tanpa hak. Ini semua dilarang atau tidak diperbolehkan. Fa inna du'a bi ma'samin la yastajibuhu Allah li'annahu i'tida'un 'alan nafs aw 'alal ghair. Karena sungguhnya berdoa dengan yang mengandung perbuatan dosa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengandung bentuk melampaui batas baik terhadap diri sendiri atau kepada orang lain. Idzan la yajuzu li hadits la darara wa la dirar. Sehingga itu tidak diperbolehkan karena ada hadis tidak boleh seseorang memadaratkan diri sendiri atau orang lain. Qala la yajuzu lid-da'i an yad'u 'ala nafsihi aw waladihi aw malihi aw ahlihi fayatarattabu 'ala dzalika istijaba da'watihi fayakunu sababan fid darari alladhi yalhaqul mad'u 'alaihi. Sehingga tidak diperbolehkan bagi orang yang berdoa untuk mendoakan kejelekan untuk dirinya sendiri, anaknya, hartanya atau keluarganya yang bisa mengakibatkan pengkabulan doa tersebut sehingga menjadi sebab munculnya mara bahaya yang menimpa orang yang didoakan. Ini tidak diperbolehkan berdoa dengan kejelekan. Kemudian yang terakhir salisan, alla yad'u wa biqati'ati rahimin. Tidak diperbolehkan berdoa dengan perkara yang mengandung pemutusan tali silaturahmi. Fa innad du'a biqati'atil arhami la yustajab. Karena berdoa dengan perkara yang mengandung pemutusan tali silaturahmi, dengan karib kerabatnya atau keluarganya, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In istujiba li lahiqa bihim syarr. Dan seandainya pun diijabai, pasti akan menimpa kepada mereka semua kejelekan. Qad yakunu da'a bimadlamatin li'annahu dhulmun wa sabruhu khairun min an yad'u 'ala ikhwanihil mu'minin. Terkadang dia berdoa karena kezaliman, karena sungguhnya itu suatu kezaliman, akan tapi kesabarannya tentu itu lebih baik daripada dia mendoakan kejelekan untuk saudara-saudaranya sesama kaum mukminin. Hendaknya ditinggalkan doa-doa yang mengandung kejelekan atau bentuk pemutusan tali silaturahmi. Walhasil anna du'a al-mu'min la yadhi'u abadan bi syarti alla yad'u bi ma'samin wala qati'ati rahimin wala yasta'jilul ijabah fid du'a. Khulasahnya, kesimpulannya, bahwasanya doa seorang mukmin itu tidak akan tersia-siakan selama-lamanya selama dengan syarat tidak berdoa dengan mengandung perbuatan dosa, pemutusan tali silaturahmi, dan juga tidak terburu-buru atau tergesa-gesa di dalam pengkabulan dari doa-doanya. 6. Ini hadis yang pertama dari bab yang dibawakan oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alim bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.